Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yuqimul adillata ala ahli al-kitabi bi annahum lahum min sawabikil mukhalafat li rusulihim ma la yastaghrabu ma'ahum mukhalafatuhum li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an juga menegakkan dalil-dalil atas ahli kitab bahwa ketika mereka memiliki perselisihan dengan para rasul mereka sebelumnya, maka tidak aneh jika mereka kemudian menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanqudu alaihim da'awiyahum al-batilah, dan juga Al-Qur'an membatalkan klaim-klaim mereka, pengakuan-pengakuan mereka yang itu batil. Watazkiyatahum li'anfusihim, dan tazkiyah-tazkiyah mereka, pujian-pujian mereka terhadap diri mereka sendiri, terhadap diri mereka sendiri. Bibayani ma yudadu dhalika min ahwalihim wa awsafihim, dengan menjelaskan lawan dari itu semua, yaitu kondisi real mereka dan sifat asli mereka. Wa yujadiluhum bitawdihil haqqi wa bayani barahinihi. وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له. Dan juga Al-Quran mendebat ahlul kitab dan orang-orang lainnya yang beragama dengan agama yang batil dengan menjelaskan al-haq dan menjelaskan dalil-dalilnya dan menjelaskan bahwa kejujuran Nabi Muhammad SAW dan keberhakan beliau atas risalah ini. Yani dari sifat-sifat beliau yang sempurna, akhlak beliau yang sempurna, yakni sempurna dalam artian tentunya setara standar manusia, ya, tidak ada yang sempurna selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dengan menggunakan standar manusia, masya Allah, akhlak beliau itu kamal, ya, kamal menurut standar manusia. Maka kesempurnaan akhlak beliau dan kemuliaan akhlak beliau, sekali lagi, kemuliaan standar manusia. Maka ini semua, tadfa'u bimujarradiha jami'a syubah wal al-mu'aridah. Itu semua seharusnya cukup untuk membantah semua syubhat tentang dakwah yang beliau sampaikan. Karena beliau dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Tidak pernah berbohong sebelumnya, walaupun dalam perkara yang sangat ringan sekali, apalagi perkara yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal?" Apa apa yang ada setelah kebenaran, setelah al-haq, kecuali ad-dhalal, yaitu kesesatan. Maka di sini di sini ada faedah yang besar bahwa mengajarkan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhlak beliau dan perbuatan-perbuatan beliau itu juga adalah dakwah yang sangat sangat insyaallah efektif, ya, menjelaskan sirah beliau dan menjelaskan bagaimana beliau menjalani kehidupan beliau ditempa masalah dan seterusnya, kemudian perjalanan dakwah beliau, kemudian juga sembari diiringi oleh apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau dakwahkan. Maka ini diantara wasilah dakwah yang sangat efektif, terutama kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang beragama inam, orang-orang kafir. Maka itu mengapa kalau di barat, di luar negeri itu mendakwahkan Islam itu banyak juga dilakukan dengan menjelaskan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu jadinya masuk pada biografi. Ya. Biography of a figure, ya, historical figure. Jadi biografi dari sebuah tokoh, seorang tokoh historis begitu, ya. Sehingga temanya jadi netral, tapi di dalamnya kita ajarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW akhlak beliau, ya, sirah beliau, dan diselipkan di dalamnya dakwah yang beliau sampaikan. Maka alhamdulillah karena adanya wasilah itu, maka ya kalau di negeri-negeri barat itu alhamdulillah banyak yang mendapatkan hidayah biiznillah karena mendengarkan, hanya sekedar mendengarkan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal aslu fil Qur'ani katsir fa innahu yufidu fid da'wati lil haqq. Maka prinsip ini atau kaidah ini dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Fa innahu yufidu fid da'wah lil haqq. Maka metode ini, al-asl ini, prinsip ini sangat bermanfaat bagi ya dakwah untuk kebenaran, ya. Sangat bermanfaat bagi dakwah menuju kebenaran. Ya, ini bagaimana Al-Qur'an mendebat orang-orang kafir, menjelaskan hujjah kepada orang-orang kafir, itu sangat bermanfaat untuk mengajak mereka kepada kebenaran. Waraddi kulli ma yunafi, dan juga sangat bermanfaat untuk membantah semua yang menafikan al-haq tersebut. Wa yujadiluhum bi wujubi tanzilil umuri manazilaha wa annahu la yaliku ay yaj'ala lil makhluqi al-abdi al-fakiri al-ajizi min kulli wajahin ba'da hukukir rabbil khalikil ghaniyil kamili min jami'il wujuh. Dan Al-Quran juga mendebat mereka, yaitu dengan menjelaskan wajibnya meletakkan setiap perkara sesuai dengan tempatnya. Dan bahwa tidak layak untuk kita menjadikan kepada sebuah makhluk, seorang hamba, al-fakir yang sangat membutuhkan Rabbnya, al-ajiz yang sangat lemah, min kulli wajahin, sangat lemah dari setiap sisi, ba'da hukukir Rabb. Ya, tidak pantas untuk kita memberikan kepada makhluk yang sifatnya seperti tadi, dan itu adalah sifat seluruh makhluk, memberikan sebagian dari hak Allah Subhanahu wa taala, al-Khaliq, zat yang maha pencipta, al-Ghani, zat yang maha kaya, tidak membutuhkan apapun dan siapapun, al-Kamil min jami'il wujuh, yang sempurna dari segala sisi. Wa yatahaddahum ayyatu bikitabin aw syari'atin ahda wa ahsan min hadhihi syari'ah. Dan Al-Qur'an juga menantang orang-orang kafir untuk supaya mereka membawa juga dengan sebuah kitab atau sebuah syariat yang itu lebih ya lurus petunjuknya dan lebih baik daripada syariat ini. Wa ayyu'aridul Qur'ana fayatu bimithlihi in kanu shadiqin. Dan juga Al-Qur'an menantang mereka untuk membuat yang semisal Al-Qur'an, ya, membuat yang melawan Al-Qur'an dengan membuat yang semisalnya, in kanu shadiqin, jika mereka adalah orang-orang yang benar. Wa ya'muru nabiyahu bi mubahalati man dhaharat mukabaratuhu wa inaduh. Dan juga Al-Qur'an memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bermubahalah dengan orang-orang yang sombong, ya, dan penolakannya itu ya ditampakkan secara zahir. Kesombongannya ditampakkan secara zahir, penolakannya ditampakkan secara zahir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermubahalah dengan mereka. Fayang kusuna anha, atau bisa dibaca fayang kisuna anha. Kemudian mereka akhirnya ya melarikan diri dari hal tersebut. Mereka tidak berani untuk ya bermubahalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'ilmihim annahu Rasulullah shadiq. Karena mereka mengetahui bahwa beliau adalah benar-benar Rasulullah yang jujur perkataannya. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsu beliau, ya. Wa annahum law bahaluhu lahalaku. Dan seandainya kalau mereka bermubahalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti mereka akan celaka. Ya. Maka ini adalah bagaimana orang-orang kafir itu sebenarnya mengetahui, ya, bahwa mereka itu berada di atas kesalahan. Tetapi yang seperti yang sering kita jelaskan sebelumnya, mereka ya tidak mau untuk mengakui kesalahan tersebut karena bisa jadi ya ego diri sendiri ya, atau ya kabilah, ego kabilah atau ego suku ya, seperti yang terjadi pada Abu Jahal, itu adalah ego kabilah. Atau misalnya ya mereka tidak mau posisi mereka kemudian disaingi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau disaingi oleh suku selain mereka, atau disaingi oleh ya orang-orang lain yang itu zahirnya awalnya lebih rendah dari mereka. Seperti misalnya mereka berpikir, bagaimana kalau anak masuk Islam ya, padahal dulunya Bilal budak, sekarang Bilal jadi orang yang lebih masuk Islam lebih dulu, begitu kan. Maka intinya ada hal-hal seperti ini yang membuat mereka terhalangi masuk Islam, tetap dalam kekafirannya. Tetapi sebenarnya kalau ditanya dengan jujur ya, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata jujur, maka mereka akan berkata sungguh, berkatakan iya ya, sungguh akan mengatakan iya. Lihat bagaimana orang-orang Yahudi ketika ya salah seorang dari ulama mereka masuk Islam, tetapi ulama Yahudi ini awalnya belum mengabarkan kepada kaumnya bahwa dia sudah masuk Islam, bahwa beliau sudah masuk Islam. Ketika ditanyakan bagaimana dengan apa menurut antum tentang ana, maka masya Allah orang-orang Yahudi langsung memujinya. Setelah dikatakan bahwa ana masuk Islam, ana mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dicela. Ya itu hanya sekian detik, maka itu menunjukkan ya perubahannya hanya sekian detik. Ini menunjukkan bahwa adanya ketidaktulusan dalam menerima kebenaran, ya. Dan inilah yang membuat seseorang, ya, ketika seseorang itu terhalangi dari kebenaran, itu biasanya karena hal-hal tersebut. Bahkan ini juga berlaku pada kaum muslimin, ya, kaum muslimin, alhamdulillah sudah menjadi seorang muslim, masya Allah, gitu kan. Tetapi kalau misalnya dia mengetahui dalil yang dia selama ini ya dia melakukan sebaliknya, dia selama ini melakukan kemaksiatan misalnya, dia tahu bahwa ya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya untuk tidak melakukan hal itu, musik misalnya, kita ambil contoh saja ya, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya, telah mengharamkan musik. Musik itu disebut lahul hadis. Ya, dia tahu bahwa empat imam mazhab semuanya melarang musik. Ya, tetapi kemudian ya hal-hal lainnya itu kemudian mengganggunya. Bagaimana dengan meninggalkan musik, ini adalah hal yang sangat susah. Bagaimana apalagi kalau musik sudah menjadi ya pekerjaannya. Ya, tempat dia mendapatkan uang untuk atau nafkah dan seterusnya, lebih susah lagi. Maka hal-hal yang seperti ini, inilah yang membuat dia terhalangi dari menerima dalil, menerima al-haq. Ya, dan setiap orang diuji dengan hal ini. Setiap orang diuji dengan hal ini. Ya, itu mengapa para ulama ketika mereka mendapati hal seperti ini, maka mereka selalu berusaha untuk apa yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah dalam masalah ini, apa yang disebutkan oleh dalil, mereka tidak berpikir apa yang saya suka atau bagaimana kalau begini dan begitu, nanti gimana akhirnya. Nah, tidak seperti itu, tapi apa yang disebutkan di dalil itu langsung yang menjadi fokus mereka. Taib. Wa fil jumlah la tajidu tariqan nafi'an fihi ihqaqul haqq wa ibtalul batil illa wa qad ihtawa 'alaihi al-Qur'an ala akmalil wujuh. Ya, dan secara umum maka engkau tidak akan menemukan sebuah metode yang bermanfaat dalam menetapkan al-haq dan ya menjelaskan kebatilan yang batil kecuali Al-Qur'an telah mencakupnya berdasarkan ya cara-cara yang paling sempurna. Ya, ini menunjukkan bahwa cara berdakwah, metode berdakwah yang benar itu adalah bisa kita ketahui dari Al-Quran. Tidak boleh bagi kita untuk merasa cara dakwah kita itu ya kita rumuskan sendiri ya tanpa meneladani metode-metode dakwah yang telah dicontohkan di Al-Quran. Dan Al-Quran sudah jelas, tegas, yaitu apa? Tidak mencela-mencela dalam masalah akidah. Tidak mencela-mencela dalam masalah tauhid. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun godaannya besar sekali dan ditawarkan kekuasaan, ditawarkan kekayaan, ditawarkan perempuan, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau ya mengorbankan atau tidak mau berkompromi dengan mereka selama itu akan menciderai dakwah tauhid dan dakwah akidah. Jadi kesalahan kalau misalnya seseorang kemudian ketika berdakwah dia tujuan awal, tujuan utamanya bukan menjelaskan ilmu yang hak, ilmu yang sahih. Kalau tujuannya bukan ini lagi, pasti keliru. Ketika tujuannya misalnya adalah bagaimana kaum muslimin bersatu, sekedar bersatu. Hanya bersatu secara badan. Tidak bersatu secara akidah dan tauhid dan iman. Maka yang terjadi adalah nanti dia akan diam terhadap ya, diam tidak mendakwahkan akidah dan tauhid. Lidahnya kelu untuk mendakwahkan akidah dan tauhid. Dia merasa, mungkin bisa saja dia merasa dakwah akidah dan tauhid itu perlu. Tetapi lidahnya menjadi kelu. Gara-gara apa? Gara-gara tujuan utamanya adalah ya, yang penting kita bersatu dulu. Atau yang penting ini kita semua harus disukai oleh orang-orang. Atau ingin banyak jamaah. Ingin banyak jamaah. Ya. Lihat para nabi dan rasul. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Pengikut beliau berapa? Ya, ada nabi yang pengikutnya cuma berapa orang, ada nabi yang pengikutnya cuma satu orang, ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Apakah dakwah mereka gagal? Tidak. Ya. Ketika yang dituju adalah kekuasaan, maka itulah yang menjadi tujuan utama nantinya. Akidah dan tauhid menjadi hal yang bisa dikompromikan. Selama tujuan utama ini tercapai, nah, akidah dan tauhid dipinggirkan dulu. Awalnya mungkin tidak membicarakan akidah dan tauhid. Lama-lama mereka akan menganggap aneh orang yang mendakwahkan akidah dan tauhid karena berbeda dengan mereka. Lama-lama mereka akan membenci orang-orang yang mendakwahkan akidah dan tauhid dan membenci untuk berbicara akidah dan tauhid. Itu yang terjadi. Ini semuanya karena menyimpang dari metode dakwah yang telah dicontohkan oleh Al-Quran. Al-Quran mencontohkan dakwah akidah dan tauhid adalah yang utama, tidak bisa dikompromikan. Tidak berarti ini adalah dakwah yang keras. Tidak berarti ini adalah dakwah yang tidak tahu kondisi. Tidak berarti demikian. Itu salah antum sendiri yang memahaminya demikian. Ya. Maka yang menjadi tujuan kita dalam berdakwah adalah mendakwahkan ilmu yang hak, ilmu yang sahih, apa yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita jadikan tujuan utama. Baik, kemudian apakah nanti ya jamaah banyak atau tidak, itu bukan masalah kita. Itu bukan urusan kita. Baik, apakah nanti orang-orang menerimanya atau tidak, itu bukan urusan kita. Selama kita mendakwahkan ilmu yang hak, ilmu yang sahih dengan ya cara yang terbaik, menjelaskan dengan cara yang terbaik, tidak mengkompromikan, dengan cara yang tidak mengkompromikan, akan tapi penjelasannya, kalimatnya ya disusun dengan jelas, tidak ambigu, kemudian dengan santun ya, maka apakah nanti jamaah banyak atau tidak, jamaah ridho atau tidak, jamaah menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah apakah kita mendakwahkan kebenaran atau tidak. Karena kalau kita diam terhadap kebenaran, padahal kita berdakwah, lalu antum mendakwahkan apa? Kalau mau diam terus terhadap kebenaran. Atau kalau kita malah justru melawan kebenaran, padahal kita berdakwah, melawan kebenaran, antum mendakwahkan keburukan berarti. Ya, cuma ada tiga pilihan itu. Antara mendakwahkan kebenaran, diam terhadap kebenaran, atau ya mendakwahkan keburukan. Ya, melawan kebenaran. Melawan dakwah yang hak. Ini berbahaya. Ya, maka ini harus diperhatikan. Syekh Al-Fauzan rahimahullah beliau menjelaskan, dakwah jika tidak disertai, jika tujuan utamanya adalah bukan menjelaskan akidah dan tauhid, maka madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, madaratnya lebih besar dari manfaatnya. Maka ini menunjukkan ya metode dakwah yang benar itu adalah menjelaskan ilmu yang hak, menjelaskan ilmu yang sahih, mendakwahkan akidah dan tauhid. Itulah yang jadi prioritas utama. Tidak berarti tidak mengajar fikih, tidak berarti tidak mengajar nahwu, tidak berarti, tetapi inti dari agama seluruhnya ada di akidah dan tauhid. Ya. Inti ketika kita mengajarkan fikih adalah supaya manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah hanya kepada Allah dan beribadah dengan tata cara yang benar. Ketika kita mengajarkan nahwu, kita mengajak manusia supaya apa? Supaya membuat mereka bisa memahami bahasa Arab sehingga mereka pada akhirnya bisa apa? Bisa beribadah kepada Allah dengan benar, mentauhidkan Allah dengan tauhid yang lurus. Itu kan tujuan utamanya. Ya. Bukan kita mendakwahkan nahwu karena nahwu itu kalau kita dakwah nahwu insyaallah enggak banyak musuh. Insyaallah aman. Kalau kita dakwah fikih saja masyaallah semua orang suka. Ya, enggak ada. Apalagi kita bahas fikih muamalat aja, jangan fikih ibadat, fikih muamalat aja yang kita fokus sehingga semua orang suka. Kalau niatnya seperti ini adalah kesalahan. Ya. Syam Al-Faymin rahimahullah beliau berkata, "Al-mubahalatu hiya ma'khudhah min al-ibtihal ila Allah jalla wa ala. Wa hiya al-mubalaghah fi ad-du'a'i wa suratuha ay ya'tiha al-mutakhassiman wa yaqulu ba'dahu li ba'din la natabahal." Al-mubahalah itu diambil dari kata ibtihal, ya, kepada Allah, yakni al-mubalaghah fi ad-du'a. Berdoa dengan ya dengan sangat gitu ya, dengan mubalaghah, dengan sangat bersungguh-sungguh. Dan permintaannya juga ya sangat-sangat besar ya. Wa suratuha, dan kita membayangkan bagaimana kita membayangkan apa itu mubahalah. Mubahalah itu adalah ketika dua orang yang sedang berdebat, mereka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, "La tatabahal." Ya, ayo kita bermubahalah. Ya, kemudian dikatakan, kemudian mereka berkata, "Allahumma man kana minna kadziban fa alaihi la'natullah." Ya Allah, barang siapa di antara kami yang berdusta, maka semoga laknat Allah kepadanya, kepada yang berdusta tersebut. "Wa ma asbaha dzalika bima yad'una bihi 'alal kadzib." Dan doa-doa yang semisalnya yang mereka doakan, panjatkan kepada Allah untuk ditimpakan kepada orang yang berdusta. Waqad asyara Allahu ilaiha fi qawlihi, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wa in tawallaw faqulu syahidu bi anna muslimun." Ya, dan ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ta'alu, ayo, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, menuju kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian, alla na'budu illa Allah, yaitu agar kita tidak beribadah hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak ya menyekutukan ya Allah dengan sesuatu apapun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan sebagian dari kami tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tawallaw faqulu syahdu bi anna muslimun, seandainya mereka itu berpaling maka katakanlah ya kami bersaksi bahwa kami adalah muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ayatu tsaniyah kaqoulihi ta'ala, dan ayat yang ya ayat yang kedua adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Katakanlah wahai Muhammad, ta'alu, ayo nad'u abna'ana wa abna'akum, kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, wa nisa'ana wa nisa'akum, istri-istri kami dan istri-istri kalian, wa anfusana wa anfusakum, dan diri kami dan diri-diri kalian, thumma nabtahil, kemudian kita bermubahalah, fa naj'al la'natullahi 'alal kadhibin, dan kita ya berdoa semoga laknat Allah kepada orang yang berdusta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermubahalah seperti ini dengan orang-orang kafir. Coba bayangkan. Ya, orang-orang kafir itu langsung keder semua. Hah? Langsung keder semua. Ini Al-Qur'an, Allah sendiri yang memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berani menjawab tantangan ini. Wal khulasatu anna hadhihi alqa'idah fi bayani mujadalati alqur'ani wa muhajjatihi lil mukhalifin. Dan ringkasannya adalah, ringkasan dari kaidah ini adalah bahwa kaidah ini menjelaskan bagaimana Al-Qur'an mendebat orang-orang yang menyelisihi Islam dan bagaimana Al-Qur'an berhujjah kepada mereka. Wa annaha min abyanil mujadalat wa awdahiha wa qawmiyah hujjatan, dan bahwa ya metode-metode yang disebutkan di Al-Quran tersebut itu adalah cara berdebat yang paling jelas, yang paling ya terang benderang menunjukkan kepada kebenaran dan yang paling tegak hujjahnya. Wa min tariqatil Qur'ani fil mujadalati annahu ya'dilu ila at-tariqil ladzi la niza'a fihi 'anit tariqil ladzi fihi niza'. Dan di antara metode Al-Quran dalam berdebat adalah ya Al-Quran akan ya'dilu ila at-tariq, ya berpaling dari jalan yang di situ ada ya'dilu ila at-tariq, yakni ya akan berpaling menuju, akan berpindah menuju, berpindah mungkin terjemahan yang lebih tepat ya, berpindah menuju metode yang di situ tidak ada niza' lagi, yang di situ tidak ada perdebatan lagi. Anit tariqi allazi fihi niza', ya dibandingkan menempuh jalan atau metode yang di situ masih ada peluang untuk terbuka perdebatan, masih didebati oleh lawan. Hatta wa in amkana ikna'ul khasmi bima fihi min niza'. Bahkan walaupun masih mungkin untuk ya meyakinkan ya lawan debat kita dengan menggunakan metode yang di situ masih bisa dia berdebat, masih bisa dia menjawab, walaupun itu masih ada kemungkinan untuk membuat dia yakin, fa innahu yad'uhu wa ya'ti bi tariqil wadih, maka Al-Qur'an meninggalkan metode ini kemudian ya menuju metode yang lebih jelas. Misaluhu mahajatu Ibrahim lilladzi hajahu fi rabbih, seperti misalnya hujahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang yang mendebat beliau tentang Allah Subhanahu wa taala. Idz qala Ibrahimu rabbi alladzi yuhyi wa yumiit, ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umiit. Kemudian raja tersebut berkata, ana juga menghidupkan dan mematikan. Ya'ni fa ana mithlu rabbik. Ya'ni ana semisal Rabb antum gitu ya, Tuhan antum. Kaifa yuhyi wa yumiit? Bagaimana raja tersebut menghidupkan dan mematikan? Hadzal rajul adz-dzalim yaqulu innahu yu'ta ilaihi birrajul mustahiqqan lilqatli fayafu anhu. Wa hadza 'ala za'mihi ihya. Yakni didatangkan misalnya seseorang yang layak untuk dibunuh, didatangkan kepada raja tersebut, kemudian raja tersebut memaafkannya. Maka ini menurut pemikirannya, menurut klaimnya ini adalah ihya, membiarkan dia hidup. Jadi ihya itu bukan menghidupkan. Yakni membiarkan dia hidup, tapi dia pikir ini menghidupkan orang ini. Awalnya harusnya ini dibunuh tapi saya memaafkannya. Wa yu'ta ilahi birrajul ghairi janin ghairi janin ala nafsihi wa ala ghairihi wa ala istahiqqul qatlu fayaqtulu. Dan didatangkan misalnya orang yang tidak berbuat kriminal ya, tidak berbuat kriminal kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain gitu ya. Kemudian dia juga akhirnya tidak pantas untuk dibunuh, tidak layak untuk dibunuh, tapi kemudian raja tersebut membunuhnya tanpa alasan. Wa ta'ala za'mihi imata. Dan ini berarti kata klaim si raja tersebut ini berarti mematikan. Ibrahim alaihissalam lam yadhhab ya liyuhajja fi hadhihi an-nuqtah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kemudian memaksa, ya, mendebat si raja tersebut dari sisi ini. Walau hajjahu Ibrahim laghalabahu bila syak. Seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tetap memaksakan diri berhujjah, ya, pada poin ini, maka insya Allah Nabi Ibrahim akan memenangkan debat tersebut. Li'anna hadza laisa ihya wala imata. Karena yang diklaim oleh raja tersebut itu bukan ihya dan itu bukan imata. Ghayatu ma hunalika fil mas'alati al-ula an alladhi yastahiqqul qatl rufi'a anhu al-qatl. Ya, yang hal paling maksimum yang terjadi sebenarnya adalah di kasus pertama, ketika ada orang yang pantas untuk dibunuh kemudian dimaafkan oleh si raja, maka ini, ya, berarti bukan ihya, akan tetapi rufi'a anhul qatl, yaitu digagalkan, dicoret hukum untuk membunuhnya. Wallazi abqal hayata fihi huwallah. Adapun yang menjadikan, ya, yang membuat orang tersebut tetap hidup tidak jadi dibunuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa Allahu lamat. Seandainya Allah mengendaki maka dia pasti akan mati. Wa fi tsaniyati aidan ghayatu ma fihi annahu fa'ala sababan yaqtadi ay yamuta hadzal rajul faqatala walakin alladhi amata huwa alladhi ahyah. Kemudian di kasus kedua, ketika ada orang yang tidak punya salah sama sekali tiba-tiba dibunuh oleh si raja secara zalim, maka hal yang maksimum yang kita bisa katakan untuk hal ini adalah, ya, bahwa orang tersebut melakukan sebab, raja tersebut melakukan sebab yang sebab itu dapat membuat, ya, berujung pada kematian orang ini. Akan tetapi yang mematikan orang tersebut pada hakikatnya adalah yang menghidupkannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fa bi imkani Ibrahim ayujadila ala hadhi nuqtah. Maka Ibrahim alaihissalam bisa jadi berdebat tetap dalam poin ini. Walakinnahu adala ila amrin yufhimuhu wala yastati'u at-takhallus minhu. Akan tapi Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menuju kepada, ya, hujjah lain, kepada hal lain yang itu membuat dia terdiam, membuat si raja tersebut terdiam dan tidak bisa melarikan diri dari hujjahnya Nabi Ibrahim tersebut. Faqala lahu Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Wallahu la yahdi al-qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah itu mendatangkan matahari dari timur, ya, fa'ti biha minal maghrib. Kemudian datangkanlah engkau, antum, kalau, ya, mengklaim bahwa ente itu Tuhan, datangkanlah matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka, ya, diamlah orang yang kafir tersebut dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Fahuna yambaghi 'indal mahajati khususan idza arafta an alladhi yuhajjuka la yuridu illa an yansura qawlahu yambaghi an ta'dila 'an at-tariq alladhi yahtaju ila jadalin ila tariqin wadin la yahtaju ila jadalin. Maka di sini wajib bagi kita ketika kita sedang berhujjah kepada, ya, orang lain, secara khusus ketika kita mengetahui bahwa orang tersebut, ya, menyampaikan argumentasi-argumentasinya kepada kita, dia tidak menginginkan kecuali hanya untuk membela perkataannya. Dia tidak mencari kebenaran sebenarnya. Dia hanya ingin ngotot-ngototan, menang-menangan. Dia hanya ingin, ya, membenarkan apa yang diyakininya, keyakinan batil yang diyakininya selama ini. Maka yang bagi, wajib bagi kita untuk menuju, ya, metode yang tidak butuh kepada jadal, ya, daripada kita mengambil metode yang itu masih dia masih berdebat kepada kita, masih bisa menjawab kita. Pilihlah metode yang dia tidak bisa lagi menjawabnya. Ya, madamal maqsudu alwusul ila ifhamil khosmi. Ya, selama tujuannya adalah kita bisa mendiamkan lawan debat tersebut. Fa idza arada ay yusudda alaina tariqan bi imkanina an naftaha fal narji ila tariqin akhar la yastati'u an yusudda. Ya, maka ketika dia menginginkan, dia ingin menutup jalan, ya, kepada kita, kita enggak bisa lagi berargumen, berhujjah, padahal kita masih sebenarnya masih bisa membukanya. Jangan ambil jalan ini, ambillah jalan lain, metode lain yang dia tidak bisa menutupnya. Ya, ini dengan catatan kalau kita benar-benar menginginkan al-haq, ya, kalau kita benar-benar ingin menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran kepada orang tersebut. Bukan kitanya yang justru juga sama-sama menang-menangan saja. Ya, kita ingin menjelaskan al-haq. Kita ingin menjelaskan kebenaran. Sedangkan orang lain, ya, ngotot-ngototan, walaupun argumentasinya adalah kebatilan, maka ambillah metode yang paling bagus yang itu langsung bisa mendiamkan orang tersebut, tidak bisa lagi menjawabnya. Dan ini tidak semua orang bisa. Ini tidak semua orang bisa. Ya. Karena kemampuan ya orang itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk memahami masalah. Tapi tidak bisa memahami bagaimana masalah ini diambil dari dalil-dalilnya. Ada orang yang bisa memahami masalah dan juga bisa memahami dari mana dalilnya, ya, sisi istinbatnya dan pendalilannya dan seterusnya. Tapi tidak bisa membantah dalil orang lain. Ada orang yang kemudian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami masalah tersebut, memahami dari mana dalilnya dan memahami ya dan bisa membantah dalil yang dimiliki oleh orang lain. Ya, maka ketika dalil orang lain tersebut memang asal-asalan ya, bukan al-haq atau bukan masalah khilafiyah. Maka di sini ya ini adalah bagaimana Al-Qur'an mendebat orang-orang kafir ya, dan sebagaimana yang telah Anda jelaskan tadi, wajib bagi kita untuk meniru metode-metode yang telah disebutkan di Al-Qur'an dalam berdakwah. Dan Al-Qur'an menjadikan akidah dan tauhid sebagai prioritas dan semuanya adalah ya cabang dari tauhid, cabang dari akidah. Ya. Maka tidak boleh bagi kita seperti misalnya tadi punya mentalitas ana dakwah nahwu saja, ana dakwah sirah saja, ana dakwah masalah keluarga saja, ana dakwah masalah fikih saja, ana dakwah masalah fikih muamalat saja dengan tujuan melarikan diri dari dakwah akidah dan tauhid, tidak mau mendakwahkan akidah dan tauhid. Takut jamaah bubar, takut orang-orang membencinya dan seterusnya. Ini adalah kesalahan. Akan tapi kita jelaskan akidah dan tauhid itu jadikan prioritas utama kita. Akan tapi kita kemas dengan baik, jangan menyinggung orang lain, tapi kita mengemasnya dengan baik, menjelaskan al-haq dengan baik, menjelaskan ilmu yang sahih dengan baik. Ya, adapun nanti ada orang suka, ada orang tidak suka dan seterusnya, itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.